bodinya pakai gitar kayak Putri Diana. Itu rayunya datik duker dalam dada. Matanya bercahaya bagai bintang kejora. Mana mungkin, Neng? Abis, abang janjinya yang bukan-bukan. Duh, kan ini demi cinta. Kalau abang bener sindrom sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh. Lah, maunya gimana? Yang deket aja, di Jakarta. Ngirit lagi, Bang. Tapi awas, loh. Kenapa? Asal jangan naik bajaj. Copot-copot, aduh say, jantung copot-pot. Duk, duk, duk!